بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. أيها المسلمون عباد الله، وهي أمت الإسلام، hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Segala puji adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di sore hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari ajaran agama Islam. Masih dalam penjelasan babun fi ahkami solatil idain, bab tentang hukum-hukum salat al-idain, salat dua hari raya. Salatul adha dan salatul fitr, atau sebaliknya, salatul fitri dan salatul adha. Di dalam penjelasan yang disebutkan oleh beliau hafizahullah ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, wa yusannu taqdimu salatil adha wa ta'khiru salatil fitri, dan disunnahkan untuk mengawalkan waktu pelaksanaan salat Id al-Adha dan mengakhirkan waktu pelaksanaan salat Id al-Fitr. Diawalkannya salat Id al-Adha dan diakhirkannya waktu pelaksanaan salat Id al-Fitr, lima rawa Syafi'iyyu mursalan, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, itu nama lengkap dari al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Secara mursal, secara mursal, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kataba ila Amr bin Hazm radhiyallahu anhu أن أجل الأضحى وأخر الفطرة وأخر الفطرة. نبي صلى الله عليه وسلم menulis surat kepada Amr bin Hazm radhiyallahu an, semoga Allah meridhuinya, dengan isi surat an ajjilil adha wa akhiril fitra, segerakanlah pelaksanaan salat Id al-Adha dan akhirkanlah pelaksanaan salat Id Al-Fitr. Wa dzakirin nasa. Dan berilah peringatan kepada manusia. Dan berilah peringatan kepada manusia. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Hadis yang baru kita baca diriwayatkan oleh Asy-Syafi'i rahimahullah fil Musnad, di dalam kitab Al-Musnad, wa anhu Al-Baihaqi wa Abdul Razzaq, riwayat yang serupa juga di sebutkan oleh Al-Imam Al-Baihaqi dan Al-Imam Abdul Razzaq rahmatullahi alaihima, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati keduanya. Wal yattasi' waqtu dhuhiyyati بتقديم الصلاة في الأضحى. Di antara hikmah diawalkannya waktu pelaksanaan salat Id al-Adha supaya luas waktu menyembelih, dengan menyegerakan pelaksanaan salat Idul Adha, pelaksanaan salat Id al-Adha. Ini diantara hikmahnya. Di antara hikmah yang disebutkan oleh beliau hafizahullahu ta'ala. Kemudian wal yattasi'il waqtu li ikhrajiz zakatil fitri qabla salatil fitr qabla salatil fitr. Dan di antara hikmah diakhirkannya waktu pelaksanaan salat Id Al-Fitr supaya luas waktu untuk mengeluarkan zakat, waktu untuk mengeluarkan zakatul fitrah. Sebelum pelaksanaan salat Idul Fitr, sebelum pelaksanaan salat Idul Fitr, ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Dari penjelasan ini kita dapat mengetahui bahwa waktu yang paling utama untuk mengeluarkan zakatul fitrah adalah sebelum ditegakkannya waktu pelaksanaan salat Idul Fitr. Bagaimana dengan zakatul mal? Apakah juga dikeluarkan secara mutlak sebelum tegaknya waktu pelaksanaan salat Idul Fitr, ataukah ada penjelasan yang lainnya? Disebutkan di dalam kitab Majmu' Fatawa War-Rusail li Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, ketika Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, ditanya dengan suatu pertanyaan, apakah sedekah dan zakat, sedekah dan zakat, hanya dikeluarkan pada bulan Ramadan? Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala, maka Al-Syekh Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menjawab sedekah atau sedekah itu tidak hanya pada bulan Ramadan. Amalan ini disunnahkan dan disyariatkan pada setiap waktu. Sedekah atau sedekah ini disunnahkan dan disyariatkan pada setiap waktu, walaupun di luar bulan Ramadan. Sedangkan zakatul mal di sini, maka wajib dikeluarkan ketika harta itu telah genap setahun. Ketika harta itu telah genap setahun. Di dalam kitab Subulus Salam Syarhu Bulughil Maram lil Imam Sun'ani rahimahullahu taala, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatinya, beliau menyebutkan la zakata hatta yahula alaihi alhaulu. Tidak ada zakat pada harta sampai dia genap satu tahun. Tidak ada zakat pada harta sampai dia genap satu tahun. Tanpa harus menunggu bulan Ramadan. Jadi setahun di sini patokannya tidak mesti pada bulan Ramadan. Kecuali kalau Ramadan sudah dekat. Misalnya, contohnya, hartanya akan genap setahun menjadi miliknya pada bulan Syaban. Lalu dia menunggu bulan Ramadan untuk mengeluarkan zakat harta ini. Maka hal ini tidak masalah. Maka hal ini tidak mengapa. Jika haulnya cukup setahunnya itu Syaban, maka boleh dia tahan nanti Ramadan baru dia keluarkan. Namun jika haulnya genap setahunnya pada bulan Muharram, maka zakat hartanya tidak boleh ditunda sampai Ramadan. Namun pemilik harta bisa juga mengeluarkan zakat hartanya lebih awal, walaupun belum Ramadan. 2 bulan sebelum genap setahun boleh. 2 bulan harta miliknya baru genap setahun, namun pemilik harta ini sudah mengeluarkan zakatul malnya, boleh. Memajukan waktu pembayaran zakat tidak masalah. Akan tetapi menunda penyerahan zakat dari waktu yang telah diwajibkan itu tidak boleh. Akan tetapi menunda penyerahan zakat dari waktu yang telah diwajibkan itu tidak boleh. Karena kewajiban yang terkait dengan suatu sebab, maka kewajiban itu wajib dilaksanakan ketika apa yang menjadi penyebabnya ada. Ketika apa yang menjadi penyebabnya ada. Kemudian alasan lain, tidak ada seorang pun yang bisa menjamin bahwa dia akan hidup sampai batas waktu yang direncanakan untuk melaksanakan ibadahnya yang tertunda. Untuk melaksanakan ibadahnya yang tertunda. Iya. Mengeluarkan zakat itu ibadah. Mengeluarkan zakatul mal itu ibadah. Terkadang dia meninggal sebelum bisa melaksanakannya. Terkadang dia meninggal sebelum bisa membayarkan zakat hartanya. Sehingga zakat masih menjadi tanggungannya sementara para ahlul waris, para ahli waris. Terkadang tidak tahu bahwa mayit masih memiliki tanggungan zakat. Masih memiliki tanggungan zakat. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Larangan menunda pembayaran zakatul mal dari waktu wajibnya juga telah dikeluarkan di dalam fatwa Lajnah Daibah. Juga telah dikeluarkan dalam fatwa Lajnah Daibah. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Di dalam fatwa Nurun ala Darb, di dalam fatwa Nurun ala Darb, الشيخ محمد بن صالح الأثيمين رحمه الله تعالى سمغى الله سبحانه وتعالى مرحمتينه. Beliau ditanya berkaitan dengan pinjaman. Kita punya uang, ada yang datang pinjam. Iya. Apakah juga harus dikeluarkan zakatnya? Uang milik kita ini. Ada yang butuh, kebutuhannya mendesak, sementara dia enggak punya uang, akhirnya dia minjam ke kita. Contoh ya. Apakah dikeluarkan zakatnya atau tidak? dengan bentuk pertanyaan, saya memiliki kerabat yang membangun sebuah tempat tinggal, dan saya telah memberinya pinjaman sejumlah uang yang cukup besar. Sehingga dia menanggung hutang yang banyak untuk membangun tersebut. Dan saya mengetahui keadaan keuangannya. Setelah berlalu sekitar 2 tahun. Saya belum mengeluarkan zakat dari uang yang saya pinjamkan tersebut. Maka apakah uang tersebut terkena kewajiban zakat? Jazakumullahu khairan. Fa'ajaba rahimahullahu ta'ala al-Syeikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya. Beliau menjawab, uang yang dipinjamkan ini tidak wajib atas kamu untuk mengeluarkan zakatnya. Karena yang meminjamnya tidak mampu melunasinya. Piutang sendiri ada 2 jenis. Piutang, harta kita yang dipinjamkan kepada orang lain. Itu namanya piutang. Jenis pertama adalah yang dihutang oleh seseorang yang mampu melunasinya. Kapan saja engkau meminta darinya, dia akan memberikannya kepadamu. Maka piutang semacam ini wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai perhitungan untuk dikeluarkan zakatnya atau nisab. Iya. Kita pinjamkan uang kepada fulan dan dia mampu untuk melunasinya, kapan saja kita minta, dia akan sanggup untuk mengembalikannya. Maka pinjaman seperti ini wajib dikeluarkan zakatnya jika mencapai perhitungan untuk dikeluarkan zakat, yaitu nisab ini, dan masuk perhitungan setahun. Masuk perhitungan 1 tahun. Haul yang saya sebutkan tadi. Oleh orang yang memilikinya. Jika dia mau, dia bisa mengeluarkan zakatnya dengan menggabungkannya bersama hartanya yang lain. Dan jika dia mau, dia boleh menunggunya hingga menerima piutangnya tersebut, lalu dia mengeluarkan zakatnya sesuai lamanya waktu uang tersebut dipinjam. Maksudnya misalnya dipinjam selama 3 tahun. Dipinjam selama 3 tahun. Maka zakatnya yang dikeluarkan juga untuk 3 tahun. Maka zakat yang dikeluarkan juga untuk 3 tahun. Jenis yang kedua ya, adalah piutang pada orang sedang kesulitan. Piutang, memberi pinjaman namun orang itu kesulitan untuk mengembalikannya. Atau orang yang sengaja menunda-nunda pelunasannya, yang tidak mungkin bagimu untuk memintanya. Memintanya. Maka yang semacam ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Orangnya kesusahan, dia tunda-tunda pembayarannya karena mungkin susah, sulit mendapatkan uang sebanyak itu lagi untuk mau dikembalikan. Iya, maka yang semacam ini tidak wajib untuk mengeluarkan zakat hartanya, kecuali jika engkau telah menerima pelunasannya. Lalu engkau mengeluarkan zakatnya untuk setahun yang telah berlalu. Walaupun piutangmu itu baru dilunasi setelah sekian lama. Al-Syaikhu Muhammad ibn Salih al-Uthaymin rahimahullahu ta'ala, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatinya, beliau menyebutkan ini pendapat yang lebih dekat kepada kebenaran dalam masalah ini. Iya, jadi dirinci. Pinjaman yang kita berikan kepada orang itu dirinci, dilihat kondisi orang yang meminjam. Iya, dilihat kondisi orang yang meminjam. Kalau dia mampu untuk melunasinya, diminta kapan saja dia akan mengembalikan, maka pinjaman itu dikeluarkan zakat hartanya. Kalau sekiranya kita beri pinjaman, ternyata orang itu kehidupannya susah, gak mampu melunasi, berat untuk mengembalikannya, sehingga dia menunda-nunda pengembaliannya, maka pinjaman yang seperti ini tidak wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali pinjaman itu sudah dilunasi. Walaupun sudah setahun berlalu. Naam. Jadi ingat ya, patokannya itu mencukupi nisab, batasan dikeluarkan zakat harta, dan yang kedua haul, genap berusia setahun. Iya, mencukupi 1 tahun. Radhiyan. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakunallah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmatiku dan merahmati kalian. Kita kembali kepada pembahasan. Wa yusannu ayyakula qabla al-khuruji li salatil fitri tamaratin. وَأَلَّا يَطْعَمَ يَوْمَ النَّهْرِ حَتَّى يُصَلِّيَ. Dan disunnahkan untuk makan beberapa kurma. Kurma yang warnanya agak kecoklatan dan sudah keriput, itu kurma. Kalau yang masih mengkal, ada warna hijaunya, ada kuningnya, itu namanya rutop. Biasa disebut dengan kurma basah. Dan disunnahkan untuk makan beberapa kurma sebelum keluar untuk melaksanakan sholat Id al-Fitr. Wa alla yat'ama yawman nahri hatta yusalliya. Dan tidak makan pada hari raya kurban sehingga dia melaksanakan sholat Idul Adha. Diperhatikan ya, sederhananya, ketika hari ini telah selesai puasa Ramadan, besok Syawal contoh ya, kaum muslimin akan berangkat melaksanakan sholat Id. Maka sebelum berangkat melaksanakan sholat Id, dia harus makan beberapa kurma. Kurma. Iya. Namun jika tiba yaumun nahar, hari tanggal 10 di bulan Dzulhijjah, Idul Adha, hari raya kurban, ketika dia mau berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Adha, dia tidak boleh makan. Berangkat dalam perut kosong. Iya. Sampai dia selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Sampai dia selesai melaksanakan sholat Idul Adha, sholat hari raya kurban. Naam. Liqauli Buraidah kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam la yakhruju yawm al-fitri hatta yuftira wa la yat'ama yawm an-nahri hatta yusalliya, rawahu Ahmad wa ghairuhu. Penjelasan ini berdasarkan ucapan Buraidah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak keluar pada hari raya Al-Fitr sehingga beliau berbuka, yaitu sehingga beliau makan. Kalau ada kurma ya kurma, kalau enggak ada makanan yang ada yang dimakan. Iya, kalau ada kurma lebih baik. Kalau tidak ada kurma, makanan yang halal yang tersaji di rumah pun boleh dimakan sebelum berangkat melaksanakan sholat Idul Fitr. Sholat hari raya Al-Fitr. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak makan pada hari raya kurban hingga beliau salat sallallahu alaihi wasallam. Itu beliau berangkat melaksanakan salat Idul Adha dalam keadaan perut kosong, tidak terisi oleh makanan. Beliau berangkat melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan perut kosong, belum terisi oleh makanan. Nanti makannya setelah beliau selesai melaksanakan sholat Idul Adha. Perhatikan. Rawahu Ahmadu wa ghairuhu. Dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Dikeluarkan oleh Ahmad dan yang lainnya. Dan yang lainnya di sini yaitu Al-Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban, Wal Hakim, Ibnu Al-Qattan rahmatullahi alaihim. Semoga Allah merahmati mereka. Mereka juga mengeluarkan penjelasan seperti ini. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakunallah. Kita lanjutkan. Qala Syekh Taqiyuddin. Al-Syekh Taqiyuddin di dalam Majmu'ul Fatawa, Taqiyuddin yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, dalam kitab Majmu'ul Fatawa, lamma qaddama Allahu sholata 'ala an-nahri fi qawlihi fa shalli li rabbika wanhar, dalam surat Al-Kautsar, wa qaddama tazakkiya 'ala sholati fi qawlihi ta'ala Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla. Dalam suratul A'la. Kanat sunnatu anna shadaqata qabla shalati fi Idul Fitri wa anna dzabha ba'da shalati fi Idin fi Idin Nahri. Maka di sini beliau menyebutkan setelah Allah Subhanahu wa taala mendahulukan salat sebelum menyembelih pada yaumun nahar, pada hari nahar, di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah, dan berkurbanlah dan mendahulukan zakat atas salat, yaitu salat Idul Fitr, pada firman-Nya, sesungguhnya beruntunglah orang yang membersihkan diri dengan beriman dan dia ingat nama Tuhannya lalu dia sholat. Kanati sunnatu anna shadaqata qabla sholati fi Idul Fitri. Maka jadilah yang sunnah adalah sedekah dikerjakan, dikeluarkan sebelum sholat pada hari Idul Fitr. Sedekah di sini adalah zakat. Zakatul Fitr, zakatul fi, fitrah yang biasa kita mendengar masyarakat Islam menyebutnya. Dan menyembelih pada yaumun nahar dikerjakan setelah pelaksanaan sholat pada hari nahar, pada hari kurban. Iya, jadi selesai melaksanakan sholat di tanggal 10 Dzulhijjah, yaumun nahar, hari kurban, pulang. Iya, pulang. Bagi yang punya hewan kurban dia menyembelih, bagi yang punya hewan kurban namun dia khawatir untuk menyembelih, dia bisa mewakilkan kepada yang lain untuk menyembelih. Iya, dia bisa mewakilkan. Atau mungkin dia bisa menyembelih namun tidak bisa lihat darah, lihat darah terus pingsan, tiba-tiba wajahnya pucat, keringat dingin keluar, maka boleh dia wakilkan. Boleh dia wakilkan kepada orang lain untuk disembelih. Naam. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah wa ayyuhal islam hamba-hamba Allah rahimani wa rahimakun Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatiku dan merahmati kalian. Tayyib. Ayuhal muslimuna ibadallah. Wahai umat Islam, hamba-hamba Allah rahimani wa rahima kunallah. Dan sembelihan hewan kurban itu boleh disembelih di rumah. Boleh disembelih di rumah. Pada hari Id dan juga hari-hari Tasyrik. Hal ini diambil dari kata al-udhiyatu bidhammil hamzati wa kasriha, dengan dhammah pada huruf ha, hamzah al-u wa kasriha, dan kasrah pada huruf hamzah al-idhiyah, al-udhiyatu dan al-idhiyatu. Ma yuzbahu fil buyuti yawm al-idi wa ayyam at-tashriqi taqarruban ila Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang disembelih di rumah pada hari Id dan hari-hari tasyriq. Hari-hari tasyriq khilafun bainal ulama, berbeda pendapat para ulama dalam penetapan hari-hari tasyriq. Wasahihu min aqwalil ulama, dan yang benar menurut pendapat para ulama bahwa hari tasyrik itu 3 hari setelah hari tanggal 10, 11, 12, 13. Tanggal 10 yaumun nahar, 11, 12, 13 ayyamu tasyrik, hari-hari tasyrik. Taqarruban ila Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Namun penyembelihan di masjid dibolehkan untuk menampakkan simbol-simbol keislaman dan menunjukkan persatuan kaum muslimin. Ini yang kedua dan yang ketiga, agar memudahkan penyaluran daging hewan kurban kepada orang yang berhak untuk mendapatkannya. Al-fuqara wal masakin, al-fuqara wal masakin. Iya. Ayuhal muslimuna ibadallah, wahai umat Islam, hamba-hamba Allah, rahimani wa rahimakumullah. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Naktafi bihadzal miqdar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.